Pada pembahasan yang lalu kita telah membaca penjelasan dari Imam Ibn Abi Al-Izz rahimahullahu taala seputar sebab kesesatan dan ketergelinciran firqah-firqah pada pembahasan asma wa sifat, yaitu tidak lain dikarenakan mereka akhwani fillah tidak mampu untuk memahami adanya al-qadrul mushtarak, ada apa? Kadar kesamaan antara lafaz-lafaz yang menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa taala dan sifat makhluknya. Naam. Di mana sebagian beranggapan bahwasanya penetapan kadar musytarak ini, qadar musytarak tersebut itu mengharuskan kesamaan secara keseluruhan. Sehingga sebagiannya menyamakan Allah dengan makhluk dan sebagian yang lain lari dari hal itu sehingga menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Nah, ini harus dipahami. Karena dengan paham tersebut akan sangat membantu akhwani fillah dalam masalah itsbat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, juga dalam membantah ahlil bid'ah yang menyimpang dalam masalah ini. Sekarang kita lanjutkan. Qala Ibn Abi Al-Izz rahimahullahu ta'ala wa bihadha wa mithlihi yatabayyanu laka anna al-mushabbihata akhadhu hadha al-ma'na wa zadu fihi ala al-haqqi fadallu. Dengan penjelasan ini dan yang semisalnya, jelaslah bagimu bahwasanya al-mushabbihah. Siapa itu mushabbihah? Indak Abu Muhammad. Siapa yang dimaksud dengan mushabbihah? Alif. Orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya atau sebaliknya, menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena musyabbihah dua bagian. Nama syabbahul khaliq bil makhluk atau syabbahul makhluk bil khaliq. Menyamakan al-khaliq dengan makhluk atau sebaliknya menyamakan makhluk dengan khalik sebagaimana tashbihnya orang-orang Nasara. Nah, dengan ini dan yang semisalnya, jelaslah bagimu bahwasanya musyabbihah, tapi yang dimaksud musyabbihah di sini karena kita berhubungan dengan sifat-sifat Allah, berarti golongan yang menyamakan sifat-sifat Allah dengan makhluknya. Nah, musyabbihah ini akhadhu hadzal makna. Mereka mengambil apa makna ini, yaitu apa? Ada sisi kesamaan antara al-khaliq dengan al-makhluk, yaitu pada sisi apa ini? Kesamaan yang kemarin yang kita bahas dalam beberapa pertemuan, karena apa? Karena banyaknya kelompok yang apa, keliru dalam masalah ini. Sisi kesamaan itu apa? Arin, itu contohnya sama-sama wujud, yaitu ini sisi kesamaan dari sisi nama. Nah, dari sisi nama saja, kesamaan dari sisi nama atau penyebutan, inilah yang diistilahkan dengan al-qadrul mushtarak, yaitu kadar kesamaan. Yang kadar kesamaan ini apakah bisa terwujud? Nah, di alam nyata bisa terwujud tak? Indak Talha? Hah? Tidak bisa, itu hanya ada di mana? Hah? Di pikiran saja, di zihn saja, di benak saja, bahwasanya na'am ada sisi kesamaan, tapi hanya kesamaan di benak, dalam artian sama-sama namanya dan memiliki makna asal yang sama. Cuman ketika diidhofahkan masing-masing, diidhofahkan nama tersebut kepada sesuatu yang tertentu, misalnya wujud, diidhofahkan kepada Allah wujudullah, maka khusus berarti wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala yang tentunya berbeda dengan wujudnya makhluk. Nah, orang musyabbih ikhwani fillah mengambil makna ini, yaitu ada sisi kesamaan. Wazadu fi, dan mereka menambahkan, itu dalam menetapkan mereka berlebihan. Wazadu fihi alal haq, ya, mereka menambahkan pada masalah ini na'am dari apa? Dari sesuatu yang hak. Akhirnya apa? Fadallu, sehingga mereka tersesat. Harusnya cuma sekedar menetapkan kesamaan dari siapa? Penamaan saja, tapi mereka lebihkan, namanya sama juga apa? Hakikatnya mereka samakan, akhirnya sesat. Wa annal mu'attilata akhadhu nafiyal mumatsalati biwajhin minal wujuh wa zadu fihi 'alal haqqi hatta dhallu. Dan sebaliknya mu'attilah, siapa yang dimaksud dengan mu'attilah? Syahrul. Hah? Nah, kelompok atau firqah yang tidak menetapkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, mereka tolak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mereka mengambil sisi apa? Nafyul mumathalah, ya. Mereka mengambil sisi peniadaan, penyerupaan dari semua sisinya, tapi wazadu fihi alal haq, mereka melebihkan dari kadar yang hak. Hatta dhallu, sehingga mereka pun sesat. Sehingga kalau kita perhatikan ikhwani fillah, dua kelompok sesat yang saling bertentangan ini, musyabbihah dan mu'attilah, tatkala mereka apa? Mereka melampaui batas dari kadarnya. Yang satunya menetapkan dan melampaui batas dalam penetapan, yang satunya menolak penyamaan tapi melampaui batas dalam penolakan. Wa anna kitaballahi dalla 'alal haqqil mahd alladhi taqiluhu al'uqulus salimatus sahihah. Dan bahwasanya ya jelas, ya, dengan ini juga jelas bagimu bahwasanya kitabullah menunjukkan kepada al-haq yang murni, yang bisa apa? Dipahami oleh akal-akal yang salimah sahihah. Salimah yang selamat dari berbagai macam syubhat. Sahihah yang memang akal itu sehat, bukan akal yang sakit. Wa huwal haqqul mu'tadilul ladzi lan hirafa fihi, dan itu adalah hak, ya, kebenaran yang apa? Yang mu'tadil, yang pertengahan. Ya, di jalan tengah, lurus, yang tidak ada penyimpangan padanya. Fannufatu ahsanu fi tanzihil khaliqi subhanahu anit tashbihi bi syai'in min khalqih, walakin asa'u fi nafyil ma'ani tsabitati lillahi ta'ala fi nafsil amr. Sehingga dari sini kita ketahui an-nufah, an-nufah istilah lain untuk siapa? Ahmad. Mu'attilah, yaitu an-nufah, mereka-mereka yang menolak, meniadakan sifat-sifat bagi Allah, sama dengan al-mu'attilah. Jadi orang-orang yang menolak sifat-sifat dari bagi Allah, ahsanu fi tanzihil khaliq subhanahu wa ta'ala, mereka telah berbuat baik dari sisi apa? Dari sisi pensucian al-khaliq, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, dari penyerupaan dengan makhluknya. Kenapa? Karena mereka memang tidak menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali, ingin lari dari itu. Tapi apa? Walakin asa'u fi nafyil ma'ani tsabitati lillahi ta'ala fi nafsil amr, akan tapi mereka telah berbuat buruk dalam apa? Dalam peniadaan makna-makna yang sebenarnya sabit bagi Allah, ya, di sisi yang lain. Jadi di satu sisi mereka ingin mensucikan Allah, dari penyerupaan terhadap makhluk, tapi mereka berbuat buruk dengan apa? Dengan menolak makna-makna yang hak bagi Allah Subhanahu wa taala. Paham? Kenapa? Karena harusnya memang kita sucikan Allah dari penyerupaan, tapi kita tetapkan sifat-sifat sebagaimana Allah khabarkan. Baik. Kemudian wal musyabbihah ahsanu fi itsbatis sifat walakin asa'u bi ziyadatit tasybih. Kelompok musyabbihah, mereka telah berbuat baik dalam menetapkan sifat-sifat, karena memang kita diperintahkan menetapkan, cuman mereka menetapkannya dengan cara yang salah, sehingga apa? Asa'u bi ziyadatit tasybih, mereka berbuat buruk dengan menambahkan penyamaan. Mereka samakan Allah dengan makhluknya, sehingga mereka pun sesat. Maka tidak ada jalan yang hak dalam masalah ini kecuali jalan yang ditempuh oleh ahli sunnati wal jamaah, jalan pertengahan, di mana mereka apa? Menetapkan sifat-sifat bagi Allah dengan penetapan yang apa? Yang jauh dari penyerupaan terhadap makhluknya. Nah, kita selesai dari pembahasan na'am mengenai apa ikhwani fillah, mengenai kaidah bahwasanya al-ishtiraku fil asma atau ittifaku fil asma la yastalzim al-ittifaq fil musammayat. Ini diingat-ingat. Nah, sekarang kita akan masuk pada penjelasan berikutnya yang juga merupakan penjelasan dasar dan butuh untuk apa direnungkan, dipikirkan, ikhwan. Tentang apa? Tentang bagaimana suatu perkataan itu bisa dipahami. Suatu perkataan itu bisa dipahami bagaimana? Dari sini kita akan ketahui nanti tentang apa? Tentang batilnya ahlul bidah dalam masalah memahami makna-makna sifat. Baik itu musyabbihah, mu'atilah, ditambah lagi dengan mufawwidhah, yang mereka tidak mau menetapkan makna bagi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka serahkan maknanya kepada Allah. Nah, kita baca dari penjelasan beliau, yang penjelasan ini ikhwani fillah diambil dari kitab Ibnul Qayyim rahimahullahu taala As-Sawa'iqul Mursalah. قال رحمه الله واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبرة عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها أو ما يناسب عينها. طيب. Ketahuilah bahwasanya mukhatab itu orang yang diajak bicara. Tidak akan memahami makna-makna yang diungkapkan dengan suatu lafaz, kecuali apabila dia mengetahui ainnya. Ainnya itu maksudnya apa? Zatnya itu. Atau mayunasibu ainaha, atau sesuatu yang mencocoki zat yang apa? Yang dilafadkan tadi. Contohnya misalnya, akhwan. Naam, ini gelas. Naam, ini gelas. Antum tahu, naam, bahwasanya ungkapan saya gelas yang dimaksud adalah ini, yaitu benda yang apa digunakan untuk tempat air minum, ya ini gelas. Nah mukhatab yang dari bicara tidak akan paham gelas itu apa, kalau apa, kecuali kalau apa, mengetahui ainnya, gelasnya ini seperti ini, terpola pada benak kalian ya gelas itu, atau sesuatu yang menyerupainya. Sesuatu yang menyerupai. Nah, dengan ini kita bisa paham ketika diajak bicara. Ya, ketika diajak bicara orang paham. Makanya ketika orang tua mengajari anak, paling mudah mengajarkan tentang apa benda-benda ya dengan menunjukkan, nah ini namanya gelas. Besok terpola pada pikir, ini apa? Ini gelas. Paham? Baik. Untuk contoh yang mayunasibu ainaha ikhwan, yaitu yang menyerupai. Taib. Misalnya apa? Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surga ada makanan, minuman, tempat tinggal. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentang buah-buahan, tentang sungai, tentang minuman, gelas-gelas. Nah, terpola pada ketika gelas ya sesuatu barang apa? Benda untuk minum ya tidak. Naam. Ka'san dihaqa. Gelas yang berisi minuman. Naam. Kita paham gelas ya gelas. Cuman apa? Tentunya kita yakin sangat berbeda gelas yang di dunia dengan gelas yang di jannah. Ya tidak. Cuman kita tahu gelas ya intinya itu. Paham? Nah, ini maksud mayunasibu ainaha. Baik. Nah, kalau kita tidak tahu ainnya juga sesuatu yang mencocokinya, bagaimana kita paham? Kita bisa paham ketika dia bicara enggak? Enggak akan tahu. Nah, wa yakunu bainahuma qadrun mushtarakun wa musyabihatun fi aslil makna. Atau wa musyabahatun fi aslil makna. Nah, sehingga ada di antara keduanya, ya, ada antara keduanya itu kadar kesamaan dan penyerupaan pada asal maknanya. Ada kadar penyerupaan gelas yang apa? Yang di dunia ini dengan gelas-gelas nanti yang ada di surga untuk minum. Ada kadar kesamaan, yaitu apa? Ya, sesuatu dinamakan gelas. Cuman hakikatnya berbeda-beda. Naam, baik. Makanya datang atsar bahwasanya tidak ada kesamaan antara buah-buahan kalian di surga. Misalnya ada anggur, di sana juga ada anggur. Tidak ada kesamaan kecuali dari sisi namanya saja. Namanya sama, cuman hakikat rasanya sangat jauh berbeda. Tidak tergambarkan. Tergambarkan bagaimana nikmatnya. Nah, ini harus ada, ikhwan. Makanya itsbatu qadril musytarak itu daruri, sesuatu yang harus, sesuatu yang mesti. Untuk apa? Untuk bisa memahami makna. Wa illa fala yumkinu tafhimul mukhatabina biduni hadza qattu. Jika tidak, maka tidak akan mungkin memahamkan orang yang diajak bicara tanpa menetapkan hal ini. Tanpa menetapkan apa? Kadar musytarak, yaitu kadar kesamaan pada asal makna. Cuman kadar kesamaan ini apakah ada wujud di alam nyata ataukah sekedar di benak atau di pikiran? Ya, kadar kesamaan ini hanya ada di pikiran saja, paham? Nah, hatta fi awwali ta'limi ma'anil kalami bi ta'limi ma'anil alfadhil mufradah. Sampai pada awal ya pengajaran tentang makna-makna suatu perkataan dengan mengajarkan makna-makna lafaz secara sendirinya. Hadza qalamun, hadza babun, hadza baitun. Ya, di awal-awal pengajaran makna lafaz ini ya kan, orang yang diajak bicara ya bisa paham kalau melihat zatnya atau yang menyamai digambarkan. Digambar ini kan nah, sesuatu yang hanya apa? Menyamai, mencocoki gambar rumah. Hadza baitun. Padahal ini bukan rumah tapi sekedar gambarnya. Nah, misal tarbiyatus sabi alladhi yu'allamul bayana wal lughah. Seperti pendidikan anak-anak kecil yang apa? Diajari bayan wal lughah, diajari keterangan dan bahasa. Ketika kita mau mengajari mereka suatu nama-nama ya, kita tunjukkan barangnya atau yang menyerupainya. Baik. Yuntaqu lahu bil lafdil mufrad wa yusharu lahu ila ma'nahu in kana mashhudan bil ihsas. Adh-dhahir awil batin. Yaitu diucapkan untuknya dengan lafaz mufrad, yaitu lafaz nam tunggal. dengan kata-kata tunggal sebelum disusun. Nah, dan diisyaratkan kepadanya, diberi isyarat. Nah, untuk menunjukkan apa maknanya apabila bisa disaksikan dengan ihsas. Yang dimaksud dengan ihsas yaitu apa? Idraku syai' bi ihdal hawas, yaitu mengetahui sesuatu dengan salah satu dari indera kita. Nah, indera kita yang lima: pendengaran, penglihatan, nah, penciuman, peraba, dan apa satunya? Perasa. Nah, sesuatu yang bisa disaksikan dengan indera ini jelas. Dan pengajaran paling jelas ya dengan mendengar dan apa? Melihat. Ya tidak. Ini sumber untuk kita bisa mendapatkan ilmu. Makanya bersyukur ketika Allah berikan kepada kita ikhwani fillah penglihatan dan pendengaran. Anak kalau melihat dan mendengar, nah, kemudian setelah itu dia apa? Belajar berucap, untuk mengucapkan kata-kata. Nah, bil ihsas adh-dhahir aul batin, dengan na'am indra-indra yang zahir atau batin. Adapun dengan indra yang zahir jelas bisa disaksikan, misalnya apa? Na'am api. Ini na'am api. Na'am api itu panas sebab dekat. Na'am jelas dengan indra dia sangat jelas panas. Panas itu kayak apa? Mau menjelaskan panas bingung ya kan? Panas itu kayak gini. Nah, suruh nempelkan ke sesuatu yang panas. Ini lho panas. Besok bisa mengungkapkan panas. Nah, tanpa harus antum jelaskan. Kalau menjelaskan ke anak-anak, panas itu definisinya ini. Tidak akan bisa. Ya kan? Tapi dengan mendengar dari ibunya ketika gelas berisi air panas. Panas. Besok meniru lagi panas, paham dengan indera perabanya, demikian pula dengan melihat. Adapun yang al-batin, akhwan, contohnya sesuatu yang ada yang bisa diketahui dengan indera yang sifatnya batin, seperti misalnya apa, marah, takut, lapar. Nah, ini sifatnya batin. Nah, kita mau mengungkapkan itu bagaimana biasanya dalam pengajaran anak-anak mereka tahu, paham di awal pertama kali. Makanya nah, besok bisa mengungkapkan takut, ya, ada ular, takut. Nah, kalau mau diungkapkan takut itu apa, enggak? Ya kan? Nah, marah. Misalnya lihat orang tuanya marah atau lihat temannya marah. Nah, kemudian yang lainnya dengar, bulan marah, besok anak ini menangkap. Nah, oh, marah itu seperti itu. Nah, taib. Kalau mau diungkapkan ke anak, ghadab itu enam, yaitu mendidihnya darah, yaitu apa, atau kondisi di mana darah menggelegak di dalam tubuh. Nah, ini malah bingung. Ya. Taib. Ini di awal pengajaran. Nah, fayuqalu lahu labanun khubzun ummun abun sama'un ardun syamsun qamarun ma'un wa yusyaru lahu ma'al ibarati ila kulli musamma min hadhil musammayat. Maka dikatakan kepada anak itu, ini laban, nah, susu, khubz, roti, ibu, bapak, langit, bumi, matahari, bulan, air, kemudian diisyaratkan. Nah, diberi isyarat kepada benda-benda tadi bersama dengan apa? Ungkapan pada masing-masing benda yang dinamai. Nah, wa illa lam yafham makna lafzi, atau wa illa lam yafham makna lafzi wa muradan natiqi bih. Jika tidak demikian, ikhwan, maka dia tidak akan memahami makna lafaz dan apa maksud dari orang yang mengucapkannya. Walaysa ahadun min bani Adam yastaghni 'ani ta'limis sam'i. Dan tidak ada seorang pun dari kalangan bani Adam yang merasa cukup atau tidak butuh dengan kata lainnya. Yang tidak butuh terhadap pengajaran secara sam'i, yaitu secara mendengar. Makanya akhwat, ini modal utama. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala sebutkan pertama kali. Naam, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Naam, as-sam' dulu Allah jadikan bagi kalian pendengaran, karena ini yang paling utama dalam ilmu. Sehingga apa? Tidak melihat pun kalau dia mendengar penjelasan akan bisa masuk. Naam. Oleh karena itulah para a'immah ahli sunnah seperti Syekh Albani misalnya, ketika naam ada khilaf naam tentang apa? Tentang masalah video, gambar video apakah masuk surah ad-dawatil arwah yang dilarang ataukah bukan. Naam. Dan beliau tegaskan, taruhlah seseorang ikhwani fillah, nah, menganggap ini khilaf yang mu'tabar, walaupun sebenarnya khilafnya khilaf yang apa ikhwan? Khilaf yang sangat lemah, dalam artian pendapat mukhalif ini nah, sangat lemah, tidak dibangun di atas dalil. Cuman seorang kalau menempuh jalan aman menggunakan logika yang benar, logika apa? Keselamatan akidah dan agama, akan apa? Akan mudah baginya. Ini sesuatu yang diperselisihkan. Padahal pengajaran itu bisa masuk hanya dengan mendengar, tidak harus melihat. Dan yang dibutuhkan oleh seseorang penjelasan dari ulama, suara mereka, penjelasan dari da'i, suara-suara da'i mereka dalam kajian-kajiannya. Tidak harus melihat. Kalau seandainya memang melihat tanpa ada mukhalafah, maka khair, datang ke majelis ilmu. Tapi ketika melihat di situ ada penyelisihan, berarti tidak perlu. Seperti apa kemudian melihat di video-video atau di layar TV. Makanya mencukupkan dengan sama. Karena itulah Syekh Albani tegaskan, yang kalian butuhkan adalah suaraku. Bukan apa? Bukan melihat gambarku, bukan melihat apa? Wajahku dalam layar. Nah, kaifa wa Adam abul bashar awalu ma 'allamahu Allah ta'ala usul al-adillati as-sam'iyyah wa hiya al-asma'u kulluha wa kallamahu wa 'allamahu bi khitabil wahyi ma lam yu'allimhu bi mujarratil 'aql. Bagaimana tidak? Ya. Adam, bapaknya manusia secara keseluruhan, orang yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala ajari pokok-pokok dalil-dalil sam'i, yaitu nama-nama secara keseluruhan, dan Allah ajak bicara dia serta Allah ajari dia dengan khitabul wahyi, dengan perkataan-perkataan wahyi. Yang tidak Allah ajari dia hanya dengan sekedar akal. Nah, tapi Allah ajak bicara sehingga Adam mendengar. Tidak hanya dengan sekedar apa? Sekedar naam pemindahan apa ilmu naam dari hati langsung dimasukkan ke hatinya, tapi apa, mendengar, ada mendengar pengajaran dari Allah, Allah ajak bicara dia. Baik, menunjukkan apa, bahwasanya anak Adam mesti butuh ikhwani fillah dalam pengajaran untuk mendengar, untuk mendengar. Makanya, nah, pendengaran ini banyak-banyak disyukuri. Qala fa dalalatul lafzi 'alal ma'na hiya biwasitati dalalatihi 'ala ma'nahul mutakallimu wa arada. Wa iradatuhu wa 'inayatuhu fi qalbi. Fala yu'rafu bil lafzi ibtida'an. Sekarang ketahui kalau tadi kita sudah paham, ya, bahwasanya apa? Orang yang diajak bicara tidak akan paham sesuatu yang diungkapkan kalau apa? Dia tidak mengetahui, tidak melihat zatnya atau sesuatu yang mencocokinya. Nah, taib. Nah, dalalatul lafadz menunjukkan suatu lafaz yang menunjukkan atas makna, ikhwan. Baik. Itu dengan perantara penunjukannya atas hal yang dimaksudkan oleh orang yang berbicara dan yang dia inginkan. Nah, maksudnya apa? Yang berbicara, ikhwan, ketika berbicara itu mesti memiliki maksud, ya kan? Yang berbicara memiliki maksud. Ini yang berakal, yang bicara enggak punya maksud ya orang lindur atau orang gila, ya tidak. Maksud bicara itu ada, orang yang berbicara punya maksud. Cuma, ikhwan, maksud ini awalnya asal dari kehendak, keinginan orang yang bicara ini asalnya di hatinya, paham? Dari hati dia berpikir, karena hati itu tempat untuk berpikir. Apa yang mau dia ungkapkan? Nah, pertama kali keinginan untuk berucap itu di hati dia. Nah, tidaklah diketahui dengan lafaz di awalnya. Fala yu'rafu bil lafaz. Nah, ada di benak orang yang mau bicara, belum diungkapkan. Walakin la yu'raful makna bi ghairil lafzi hatta ya'lama awalan anna hadzal makna al murada huwa alladhi yuradu bidzalikal lafz bidzalikal lafzi wa yu'na bihi. Akan tapi makna yang ada di hati ini yang kita ingin ungkapkan, ikhwan. Naam, tidaklah akan bisa diketahui dengan selain lafaz, ya tidak. Tidak akan bisa diketahui orang kalau kita tidak mengucapkan la yu'raful makna bi ghairil lafaz. Bagaimana kita bicara dari hati ke hati, bisa tidak? Hah? Apa? La. Walakin yu'raful makna bi ya la yastaqim. Nah, walakin la yu'raful makna bi ghairil lafaz. Dibetulkan. Akan tapi makna itu tidak akan diketahui tanpa apa? Tanpa lafaz. Ya kalau diketahui dengan tanpa lafaz, gimana bisa kan? Bicara dari hati ke hati bisa basurah transfer, nah pasang kabel, nggak bisa. Orang tahu maksud kita ini kalau kita ungkapkan dengan lafaz. Jelas. Nah, la yu'raful makna. Makna yang ada di hati kita ini, yang kita ingin ungkapkan itu, tidak akan diketahui tanpa lafaz. Baik. Hatta ya'lama awalan anna hadzal ma'nal murada huwa alladhi yuradu bidzalikal lafzi wa yu'na bihi. Sampai dia tahu pertama kali bahwasanya makna yang diinginkan itu adalah apa? Sesuatu yang diinginkan dengan lafaz yang diucapkan. Nah, contoh paling mudah, ikhwan, seorang tinggal di negeri yang beda bahasanya. Misalnya kita ke daerah Arab. Nah, kita ingin mengungkapkan sesuatu. Di benak kita kan ada. Sudah tahu saya ingin buang air. Nah, saya ingin buang air, tapi apa ya mau ungkapkan itu nggak bisa, karena lafaz ingin buang air itu gimana dalam bahasa Arabnya, dia belum bisa. Maka untuk mengungkapkan itu mukhatab tidak akan bisa paham dengan jelas, ya kan, tidak akan bisa apa paham dengan jelas. Dia terjemahkan, oh dia tahu buang bahasa Indonesianya apa, rami misalnya. Nah, air mak, ramyul mak, nggak bisa. Misalnya, contohnya demikian. Nah, sehingga butuh untuk mukhatab memahami, dia mengetahui lafaz dan mengetahui apa yang diinginkan dia. Nah, fa idza urifa dzalik, tsumma sami'a al-lafdha marratan tsaniyatan. Arafal makna al-murada bila isyaratin ilaihi. Nah, sekarang tahapan berikutnya, apabila diketahui yang demikian itu, kemudian dia mendengar lafaz itu kedua kalinya. Nah, dia telah tahu lafadz itu telah diketahui. Ya, fa idza urifa dzalik. Tsumma nam sumi'a bisa. Tempat kalian apa dia harakati? Sumi'a atau sami'a? Hah? Sami'a. Berarti ke huwa. Orang yang diajak bicara berarti. Tsumma sami'a al-lafdha marratan tsaniyah. Dia mendengar lafadz itu di kedua kalinya. Maka setelah itu apa? Naam. Dia akan tahu arafal ma'nal murada bila isyaratin ilai, sehingga dia akan tahu makna yang diinginkan tanpa butuh isyarat lagi. Paham? Kalau tadi di awal pengajaran butuh isyarat. Naam, ini gelas. Besok di awal di apa kedua kalinya nak ambilkan gelas. Sudah? Paham yang dimaksud gelas yang kemarin ditunjukkan. Naam. Baik. Walaupun yang ditunjukkan gelasnya seperti ini, kalau sudah paham, dia bisa mencari yang munasib, yang semisal, walaupun bentuknya berbeda sedikit. Berarti dia sudah paham apa yang diajarkan. Taib. Wa in kanatil isyaratu ila ma yuhassu bil batin. Mithul ju'i wasyabi'i warai wal atash wal huzn wal farah, fa innahu la yu'rafu ismu dzalika hatta atau la ya'rifu isma dzalika hatta yajidahu min nafsi. Apabila ini sekarang selesai ikhwan bahwa pada perkara-perkara yang bisa disaksikan telah tahu paham kalau apa mendengar lafaz itu kemudian ditunjukkan dengan isyarat. Sekarang kalau perkaranya naam pada apa hal-hal yang isyaratnya ikhwan pada perkara yang diindra dengan batin, diindra dengan batin yang sifatnya perasaan, metal ju' lapar, lapar itu gimana menunjukkannya, gimana? Naam, ya tidak, ju' ini kan suatu kondisi hanya bisa diindra dengan batin, syaba' kenyang, rai yaitu puas minum, atosh haus, hauzan sedih, farah itu gembira. Nah, kalau tadi menunjukkan gelas, buku, pintu ini mudah. Sekarang bagaimana untuk mengajari sesuatu yang sifatnya seperti ini, yang diindra dengan indra batin. Fa innahu la ya'rifu isma dzalika hatta yajidahu min nafsi. Sungguhnya dia tidak akan mengetahui nama hal tersebut sampai dia mendapatinya pada dirinya. Nah, misalnya mau makan. Nah, dia pegang-pegang perut. Ibunya, nak, lapar. Besok, karena dia mau makan, dia ada lapar, makan. Oh, berarti kalau gini ini lapar. Besok sudah bisa bilang sama uminya, umi lapar. Nah, atau haus. Nah, dia nyari-nyari minum, minta minum. Haus. Nah, besok paham, oh yang seperti ini namanya haus misalnya. Nah, dia tidak akan tahu nama itu sampai mendapati hal tersebut pada dirinya. Fa idza wajadahu ushira lahu ilai, kemudian apabila dia mendapati diisyaratkan, oh itu namanya haus nak, itu namanya lapar. Wa arafa anna ismahu kadza, maka dia tahu bahwasanya nama naam kondisi itu adalah demikian. Oh, jangan sedih. Nah, jangan marah. Besok tahu, oh ini sedih namanya seperti ini. Ini marah namanya. Baik. Wal isyaratu taratan takunu ila ju'in nafsi aw atashin nafsi. Dan isyarat terkadang kepada lapar itu sendiri atau kepada kehausan itu sendiri. Misal an yarahu annahu qad ja'a fa yaqulu lahu ju'ta. Anta ja'i. Seperti apa? Nah, dia melihat orang tersebut atau si anak tadi dalam kondisi lapar, maka dikatakan kepadanya, engkau lapar. Engkau seorang yang lapar. Fayasma'ul lafdha wa ya'lamu ma ayyanahu bil isyarah aw ma yajri majraha minal qara'in allati tu'inul murad. Sehingga dia mendengar lafaz dan tahu apa yang diinginkan, apa yang dia saksikan dengan isyarat atau hal-hal yang apa? Yang berlaku dengan yang berlaku pada apa? Pada perkara ini ya, kawan. Yang seperti itu yang berupa qarinah-qarinah yang bisa membantu maksud yang diinginkan. Taib. Dia dengar lafadznya, kemudian bisa menyaksikan dengan isyarat. Mithal nadhar ummi ilaihi fi hali ju'i wa idrakihi bi nadhariha aw nahwihi annaha ta'ni ju'a. Seperti pandangan ibunya kepada dia pada kondisi dia lapar. Atau pemahaman dia dengan penglihatan si ibu, atau yang semisalnya bahwasanya si ibu memaksudkan laparnya yang dia rasakan. Aw yasma'uhum yu'abbiruna bidzalika an ju'i ghairi, atau si anak ini mendengar orang-orang mengungkapkan hal tersebut tentang apa kelaparan orang lain. Saya ketemu orang tadi kelaparan di jalan. Saya sedang ngomong-ngomong, anak ini nyaut. Oh, kondisi seperti itu namanya lapar. Nah, seorang yang cerdas, akalnya bagus, maka akan mampu menyerap, oh itu namanya lapar. Taib. Nah. Fa'idha arafa dhalika fal mukhatibu al mutakallimu idha arada bayana ma'anin falayakhlu imma an yakuna mimma adrakaha al mukhatabu al mustami'u bi ihsasihi wa syuhudih au bi ma'kulih wa imma alla yakuna kadhalik. Nah. Faida urifa dzalik lil bab. Apabila telah diketahui yang demikian itu, maka mukhatib al-mutakallim, orang yang berbicara, apabila ingin menjelaskan suatu makna, maka nam tidak kosong dari kemungkinan yang pertama bahwasanya perkara itu mimma adraka hal mukhatab al-mustami' fi ihsasihi wa syuhudi. Ya, kemungkinan pertama, hal yang ingin diungkapkan itu adalah perkara yang di apa? Yang dipahami oleh yang diajak bicara, yang mendengar, dipahami dengan inderanya atau dengan apa? Nah, penyaksian dia, dia bisa melihat. Atau bimakulih, dengan pemahaman dia secara akal. Kemungkinan pertama. Wa imma alla yakuna kadzalik, kemungkinan yang kedua tidak seperti itu. Naam. Yaitu tidak dia pahami dengan apa? Dengan indera. Fa in kanat minal qismainil awwalain lam yahtaj illa ila ma'rifatil lughah. Apabila masuk dalam na'am golongan yang pertama dari dua golongan tadi, tidak butuh kecuali kepada apa? Pengetahuan bahasa saja yang dibutuhkan, cuman paham bahasa. Kalau sudah paham bahasa, beres. Bi an yakuna qad arafa ma'anil alfadha almufradata wa ma'na tarkib, dengan mengetahui makna-makna lafaz ketika berdiri sendiri dan makna ketika disusun. Fa idza qila lahu ba'da dzalik alam naj'al lahu 'ainain wa lisana wa syafatain, bukankah kami telah menjadikan baginya dua mata, satu lisan dan dua bibir. Paham, oh mata itu, lisan itu, bibir itu, paham. Aqila lahu wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Ini juga paham bahwasanya Allah menjadikan kita awalnya tidak tahu apapun, kemudian diberi pendengaran, penglihatan dan hati. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal itu. Fahimal mukhatabu bima adrakahu bihissih, maka yang diajak bicara akan paham dengan hal-hal yang dia indra. Dia ketahui dengan indranya. Taib. Wa in kanatil ma'ani allati yuradu ta'rifuhu biha laysat mimma ahassahu wa syahidahu bi'aini. Ini kondisi kedua. Apabila makna-makna yang diinginkan itu tidak mampu atau tidak bukan termasuk dari hal-hal yang bisa diindra dan bisa disaksikan dengan matanya. Wala bihaitsu sara lahu ma'qulun kulli yatanawaluha hatta yafhama bihi al-muradu bi tilkal alfaz fal hiya mimma la yudrikuhu bi shay'in min hawasihi al-batinati wadh-dhahirah fala budda min ta'rifihi min tariqil qiyasi wat tamthili wal i'tibar bima bainahu wa baina ma'qulatil umur allati syahadaha min at-tasyabuh wat tanasub. Di sini inti yang ingin disampaikan oleh Syekh dengan pemahaman panjang agar kita paham betul. Karena memang perkara ini banyak orang tergelincir, padahal sebenarnya apa? Sesuatu yang kalau kita pikirkan ya, nah, sesuatu yang betul-betul gamblang. Nah, perhatikan perkaranya, kalau makna yang ingin dijelaskan itu tidak bisa diindera, nah, tidak bisa disaksikan, juga apa, tidak bisa dipahami, nah, secara menyeluruh, nah, sampai dia paham apa yang dimaksudkan dengan lafaz-lafaz tersebut. Bahkan makna yang ingin diungkapkan tersebut termasuk dari hal-hal yang tidak bisa dia apa? Tidak bisa diketahui sesuatu pun darinya dengan indera yang batin maupun yang zahir. Jadi apa? Tidak bisa diindera, baik yang batin maupun yang zahir, tidak bisa dilihat, tidak bisa diisyaratkan. Bagaimana ini mau mengungkapkannya? Maka apa? Mesti untuk bisa apa? Memberitahu hal tersebut dengan apa? Ya, dengan metode kias, dengan metode tamthil. Ya, mencari sesuatu yang serupa, ya kan? Mencari sesuatu yang serupa. Dan apa? Mengambil i'tibar, ya, mengambil sisi pandang dengan perkara yang ada antara hal yang mau diungkapkan dengan sesuatu yang sudah dipahami. Ya, sesuatu yang dipahami, perkara-perkara yang telah dipahami oleh yang diajak bicara, yang dia saksikan, nah, yang berupa apa? Perkara-perkara yang serupa atau nah, memiliki kecocokan. Paham? Kita ingin mengungkapkan sesuatu. Nah, orang tidak pernah melihat ini, tidak bisa diungkapkan, tidak bisa apa. Nah, maka kita untuk bisa mengungkapkan yang kita maksudkan, ya mencari sesuatu yang apa? Yang serupa. Yang serupa. Naam. Baik. Nah, wa kullama kana tamthilu aqwa kana al-bayanu ahsan. Kapan saja penyerupaan itu lebih kuat, dia mampu mendatangkan sesuatu yang serupa secara kuat, maka apa? Penjelasannya itu lebih bagus, wal fahmu akmal, dan pemahaman lebih sempurna. Nah, taib. Misalnya seorang ingin mengungkapkan harimau, ini untuk contoh mudah aja. Harimau, orang ini bingung harimau itu kayak apa. Dia lihatnya kucing, ya kayak kucing tapi gede. Nah, kucing yang besarnya 10 kali lipat. Nah, taib. Nah, setiap penyerupaan itu semakin sempurna, maka apa? Maka orang akan lebih gamblang memahami. Sehingga harus ada apa? Unsur keserupaan, paham? Untuk seorang bisa paham apa yang diungkapkan oleh pembicara, maka harus ada unsur kesamaan. Nah, disinilah yang dikatakan oleh para ulama bahwasanya itsbat al-qadrul mushtarak daruri. Penetapan kadar mushtarak, yaitu kadar kesamaan, itu suatu perkara yang tidak boleh tidak dalam pemahaman asma wa sifat. Misalnya apa? Kita menetapkan sifat mendengar bagi Allah. Naam. Mendengar. Berarti ada kadar naam mushtarak. Ada sisi kesamaan. Naam, dalam apa? Dalam sifat mendengar ini dengan apa yang dipahami oleh makhluk pada sifat mendengar pada makhluk, yaitu sama-sama mendengar. Mendengar ya gitu, mendengar. Paham? Kita paham makna mendengar. Cuman hakikat mendengarnya Allah berbeda dengan hakikat mendengarnya makhluk. Nah, ini ada kadar musytarak. Nah, ada unsur kesamaan. Makanya dulu di awal-awal telah ditanbih, nah, perkataan Imam nama Syaaman al-Jami hafizahullah taala bahwasanya apa? Bahwasanya namradut tashbih mutlaqan khata, ya kan? Penolakan tashbih secara mutlak itu adalah keliru. Kenapa? Karena antara khalik dan makhluk ada apa? Ada ishtirak fil ismil kulli. Naam, ada kesamaan pada apa? Isim al-kulli, yaitu penamaan secara naam, secara global, yaitu pada sekedar lafadznya saja, lafadznya saja, dan maknanya pun kita tahu makna asalnya tok, ya, makna asalnya tok, sama, basar, ilm, mahabbah, sifat mahabbah kita tahu, maknanya mahabbah ya tahu, cuman naam, makna asalnya, paham? Tapi hakikatnya tentunya mahabbah Allah berbeda dengan mahabbah makhluk. Nah, ini dipahami ya akhwan. Nah, barakallahu fikum. Dengan paham ini, biidznillah akan kita pahami dengan baik bagaimana kok bisa banyak golongan tersesat dalam masalah yang sebenarnya sangat gamblang ini. Cuman memang terkadang suatu hal yang gamblang ketika ingin menjelaskan ya butuh seperti ini. Nah, baik. Kita belum sampai finish sebenarnya. Cuman ini kita berhenti sampai di sini dulu. Pahami tadi penjelasan tentang apa, bagaimana mukhatab bisa memahami suatu makna. Dan bagaimana mutakallim bisa mengungkapkan makna yang dia inginkan. Na'am, barakallahu fikum, naktai bihadha, subhanallah.